بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali dengan program Aku Suka. Ayo kultum sejenak untuk berbuka di kesempatan Ramadan tahun ini 1443 Hijrah. Semoga seluruh ibadah yang kita tunaikan mengiringi paket Ramadan, baik siam, qiyam, interaksi dengan Al-Quran, ataupun ibadah-ibadah lain yang mengiringinya, berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik insyaAllah. Saudara-saudariku, di antara ibadah sunnah yang menyempurnakan paket Ramadan, baik di siang harinya, siam terutama, ataupun juga di penghujung ibadah qiyam yang membatasi antara lail ke fajar, malam ke awal subuh, adalah tibanya sunnah sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu isyarat yang sangat kuat, baik berupa penekanan untuk menunaikan ibadah sahur ini, pun demikian memberikan juga penjelasan tentang manfaat-manfaat yang dapat diraih dari penunaian ibadah sahur ini. Mari kita lacak di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang populer menerangkan tentang manfaat sahur dan kaitannya dengan penunaian ibadah siam yang kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan. Di kitab Sunan An-Nasa'i, di topik yang ke-22, Kitabus Siyam, nomor hadis 2147, riwayat sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu, ada satu hadis Nabi yang sangat viral, kita kenal sampai dengan saat ini. Maknanya begitu dalam dan kiranya sangat pantas untuk dihadirkan, dikaji, dan kita praktekkan setidaknya lewat pencerahan di kesempatan kali ini. Mari kita bacakan sanadnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamu an-nasai rahimahullahu ta'ala. Akhbarana Ali ibn Sa'id ibn Jaririn nasaiyun qala. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا منصور ابن أبي الأسود عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Transmisi sanadnya, periwayatnya seperti yang tadi kami sampaikan, terhubung pada sahabat mulia Abdurrahman bin Sakhr atau yang lebih populer dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyampaikan informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Tasahharu, bersahurlah kalian. Fa inna fis sahuri, karena dalam sahur itu barakah, terdapat keberkahan. Bila kita terjemahkan dengan pendekatan gramatikal bahasa Arab, khususnya di ilmu nahu, di sini ada yang menarik. Ya, isim inna-nya itu diakhirkan, kemudian diselangi oleh jar dan majrur, ya fa inna fis sahuri, kemudian barakah, ya isim inna-nya diakhirkan, kata barakahnya, dan bentuknya berbentuk nakirah, berbentuk general, umum, memberikan kesan banyak. Hadisnya cukup populer diriwayatkan, bahkan didapati juga di sini ada keterangan Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnad beliau, At-Tamrani meriwayatkan di mu'jam beliau juga, kemudian Ibnu Abi Syaibah, kalau kita lengkapi dengan nomornya di musnad Ahmad, nomor hadis 8898, di mu'jam Al-Awsatnya Imam At-Tamrani di nomor hadis 4990, kemudian Ibnu Abi Syaibah juga di nomor hadis 8914, dan juga referensi-referensi lainnya. Ada beberapa hal yang kita bisa gali dari keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terkait dengan manfaat sahur, keberkahan sahur. Yang pertama, apa itu sahur? Kemudian yang kedua, apa keberkahan yang terkait dengan sahur. Berkah apa yang dimaksudkan? Dan apa itu berkah sendiri? Ya, definisinya apa? Kemudian keterkaitannya juga seperti apa? Kata sahur berasal dari tadi kata kerja yang disampaikan Nabi, tasahhara yatasahharu. Tapi yang lebih dikenal isimnya, kata bendanya, karakteristiknya, atau bahkan hal yang dilakukannya, sifatnya dinamakan dengan sahur. Kata tasahhara sendiri, akar mula katanya berakal dari kata sahar. Sahar itu artinya waktu singkat menjelang fajar. Jadi batas antara lail malam dengan fajar itu batasnya namanya sahar. Kurang lebih 15-30 menit lah menjelang fajar. Jadi kalau subuhnya, kalau kita katakanlah misalnya sekarang 4:30, maka saharnya itu kurang lebih dari jam 4 ya. Jam 4 sampai ke 4:30, jeda antara lail. Lail itu waktu yang membentang dari mulai ba'da isya. Jadi kalau sekarang isyanya misal saja jam 7, selesai kita isya 7:30 dengan sunnahnya. Nah dari 7:30 itu sampai dengan ke jam 4 itu kurang lebih itu lail namanya. Yang dibagi nanti awal malam, muqaddimatul lail, kemudian pertengahan malam, athna'il lail, dengan sepertiga malam, akhir malam, thuluthul lail. Ya, yang paling populer itu sepertiga malam, di penghujung malamnya. Nah, sepertiga itu dekat ke waktu sahar. Jadi kalau sudah tiba waktu sahar, itu pemisahnya dengan fajar, matla'il fajar, akan tiba awalnya fajar. Subuhnya misal 4:30, maka jedanya kurang lebih 30 menit. 15-30 menit menjelang ke subuh, menjelang ke fajar itu yang disebut dengan waktu sahar. Dan populer dalam Al-Quran, waktu ini dalam bentuk jama. Jamaknya disebut dengan ashar. Saharun jamaknya ashar. Misal kita temukan ada aktivitas calon penghuni surga yang punya kebiasaan istighfar di waktu sahar. Itu ada di Quran surah ke-51 misalnya, Adz-Dzariyat di ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada kebiasaan orang takwa itu, calon penghuni taman surga, yang saat di dunia dia punya kebiasaan istighfar di waktu sahar. Istighfar, istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Setidaknya singkatnya demikian. Dan amalan ini pula disejajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah ke-3 Ali Imran. Di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 17 itu. Ya, itu disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang rajin infak, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang khusyuk dan orang-orang yang konsisten dengan kebenaran. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Itu yang ayat ke-17-nya. Jadi 16-nya itu kalimat istighfar, Rabbana innana amanna faghfir lana ya dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami beriman kepadamu sepenuhnya tanpa ragu. Maka mohon terima ya Allah amalan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, jauhkan kami dari ancaman neraka. Ya, siapa yang terbiasa memohon kebaikan itu, meminta ampunan Allah, kata Allah itu ada 5 golongan. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar. Sabar artinya pasti bersanding dengan ujian. Jadi ada orang yang konsisten dalam kebaikan, saat bersamaan dia harus menghadapi, mencapai baik itu, ya konsekuensinya akan berhadapan dengan yang tidak baik untuk menguji kesungguhan kita dalam berbuat baik. Kan kalau ingin ketemu bersih, mesti menemukan kotor dulu kan? Gak mungkin satu benda, baju disebut bersih kalau hilang kotornya. Jadi kotor itu ditemukan supaya dibersihkan, ketemu bersihnya, kan? Bukan untuk menjadikan pakaian kotor, tapi hakikatnya untuk menemukan kebersihannya. Demikian kalau orang berbuat baik, harus menghadapi dulu tantangan lawannya yang tidak baik untuk menemukan kebaikan di balik itu. Maka ketika dia sabar, istighfar, mendekat kepada Allah, tidak terjebak dengan respon-respon yang buruk, ya, itu dipuji oleh Al-Quran. Orang rajin infak. Rajin infak itu gak mudah untuk infak itu. Kan? Kemudian orang-orang yang rajin menegakkan kebenaran, pasti berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi yang jadi tantangan tersendiri dalam hidupnya. Kemudian juga orang-orang yang khusyuk dalam ibadah, pasti menghadapi tantangan-tantangan untuk mendapatkan kehusyuan. Dan puncaknya adalah orang yang istighfar di waktu sahar. Itu dipuji oleh Al-Quran. Jadi singkatnya sahar itu waktu singkat menjelang fajar. Kisaran 15 sampai dengan 30 menit. aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar itu disebut sahur namanya. Aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar disebut apa? Sahur. Karena itu ketika Nabi memberikan anjuran dalam bentuk kata kerja, kata kerjanya berubah menjadi tasahara. Tasahara ya tasaharu tasahoran. Kemudian keluarlah yang populer ya, namanya, isimnya dengan nama sahur untuk memudahkan di lisan dan mengcover karakteristiknya. Apa karakteristik yang ingin ditampilkan? Pesan utamanya adalah lakukan aktivitas itu di waktu sahar. Dan ketika dikerjakan di waktu sahar ini, nanti ada berkah yang melekat dalam aktivitas itu. Terkait dengan sunnah Ramadan, di antara aktivitas yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan di waktu sahar itu adalah hal yang bisa mensupport kepada siam khususnya. Puasa yang ditunaikan dari fajar sampai dengan ke maghrib. Baik itu terkait dengan aspek kebutuhan jasmani, ketahanan tubuh untuk menahan lapar, haus, dan yang lainnya. Atau juga aspek yang terkait dengan rohani. Kekuatan mentalitas untuk mendisiplinkan karakter moral kita supaya stabil dalam perbuatan baik. Mencegah dari yang merusak. Jasmani mencegah dari yang membatalkan, rohani mencegah dari yang merusak. Nah itu keberkahannya kata Nabi letaknya di waktu sahur. Karena itu konsekuensinya ada dua amalan utama. Amalan pokok yang mensupport kepada fisik, jasmani berupa makan, makanan yang mencukupkan diri supaya tahan saat puasa. Nah, kalau makannya ingin berkah, berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Bertambah nilai kebaikannya, bertambah manfaatnya. Berkah itu artinya manfaat, kebaikan. Ya, makanan berkah berarti dari makanan ini ada energi yang diserap, diproses oleh tubuh dalam metabolisme, yang dari energi itu akan melahirkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, karakter kinerja yang positif. Ya. Nah ternyata kata Nabi, kalau makannya dilakukan di waktu sahar, yaitu makan sahur, kita sebut dengan makan sahur, dilakukan di waktu sahar, itu jedanya ke fajar, gak terlampau jauh. Ya paling lama barangkali 30 menit. Kalau kita makan 30 menit sebelum fajar, artinya apa? Artinya jeda waktu kita sampai ke buka dari fajar sampai dengan ke maghrib, itu waktunya gak terlampau panjang. Dalam konteks gak terlampau panjang itu kalau kita bandingkan dengan makannya lebih awal dari waktu sahar. Alih-alih kita makan jam 4, misalnya kita makan jam 3 atau makan jam 2, tentu menahan laparnya akan lebih lama, menahan hausnya akan lebih lama. Sehingga ketika energi itu berkurang, support untuk meningkatkan ibadah itu menjadi lemah. Ya, semakin berkurang maksudnya. Jadi kalau kita memulai misalnya, taruhlah makan, minumnya dari jam 4 misalnya, mendekat ke dekat-dekat waktu fajar, yang kita ketahui tentu dengan informasi dari sudut pandang hisab atau hitungan tertentu dalam bentuk jam, kita mulai makan, kita kondisikan. Nah, dari makanan ini, kata Nabi, kalau kita lakukan dengan benar, itu akan tersupport energi yang secara positif mendorong kita untuk berperilaku yang baik, meningkatkan ibadah. Gak banyak tidur, gak banyak istirahat, tapi terkreasikan dalam bentuk ibadah yang positif. Kata berkah yang melekat kepada nama sahur juga memberikan kesan bahwa lihat makanannya. Jangan sampai makannya di waktu sahur, tapi yang dimakan itu dari hasil yang tidak baik. Sahurnya dari hasil pencurian, hasil korupsi, hasil menipu, gak ada berkahnya. Maka cari yang berkah di situ. Ya, supaya nanti saat puasa tetap digunakan untuk beraktivitas, tidak malas. Bekerja tetap jalan, jujur, bagus, semangat, disiplin, itulah berkah. Yang kedua, ada juga amalan rohani. Jangan salah, bukan hanya makan. Di waktu sahur ada doa. Yang kalau kita panjatkan itu Masya Allah, cepat mustajab. Ada zikir, minimal istighfar. Dilatih dengan istighfar. Seperti tadi Al-Quran sampaikan, ada kebiasaan calon penghuni surga yang banyak istighfar di waktu sahur. Jadi kita harus bagi itu. Ya kapan waktunya makan, jeda singkat setelah makan menjelang adzan subuh itu mungkin ada 5 menit, 3 menit, isi dengan istighfar. Istighfar, istighfar, minta ampunan sama Allah, minta petunjuk, atau teruskan doanya, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni, teruskan misalnya. Kalau itu dibiasakan, itu akan memberikan satu ketahanan pada rohani, kekuatan, keberkahan, manfaat baik kepada rohani kita yang setidaknya akan mencegah dari kita dari perbuatan-perbuatan yang negatif, yang kontraproduktif. Jadi ketahanan rohani akan mereduksi sekaligus mencegah